Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di majlis kajian sirah kita ini, membahas kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan sirah Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kisah keislaman dua sahabat yang mulia tersebut. Berikut ini ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh hafizahullah taala, syahadatul a'da, pengakuan, persaksian musuh akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhala al-akhnas bin Syariq ala Abi Jahl. Suatu ketika Akhnas bin Syariq, seorang yang musyrik di saat itu, masuk menemui Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy, tokoh kaum musyrikin dan dedengkotnya mereka dalam memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti kaum muslimin yang bersamanya. Faqala lah, maka Akhnas bin Syariq pun bertanya kepada Abu Jahal, ini empat mata, inni sa'iluka fasduqni wa laysa hahuna ahadun yasma'una. Wahai Abu Jahal, aku akan menanyakan sesuatu kepadamu, tolong kamu jujur denganku, dan sungguh tiada seorang pun di sini selain kita berdua yang akan mendengarkan pembicaraan kita. Artinya enggak perlu takut kamu kalau kamu jujur, cuma kita berdua di sini, tidak ada orang lain yang akan mendengarkan pembicaraan kita ini. Qal, maka Abu Jahal pun berkata, sal amma badalak, sal amma badalak, silahkan kamu menanyakan apa yang kau inginkan, tanya, mau tanya apa, kata Abu Jahal. Faqal, maka Akhnas bin Syariq pun berkata, menanyakan pertanyaan yang cukup berat bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah ia ketahui. Hal Muhammadun sadiqun am kadhib? Wahai Abu Jahal, menurut kamu itu Muhammad itu jujur, benar, di atas jalan yang benar, atau dusta? Ini pertanyaan yang cukup berat tentunya bagi Abu Jahal yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyiksa kaum muslimin yang lemah karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selama ini ya menyebarkan fitnah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat ini dan itu. Tiba-tiba ditanya, hal Muhammadin shadiqun am kadhib? Muhammad itu benar enggak sih? Muhammad itu jujur enggak sih? Atau dia dusta, wahai Abu Jahal? Maka Abu Jahal menjawab, waihak. Waihak ini kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Karena kalau diterjemahkan artinya waihak itu celaka engkau. Karena kalimat waihak itu seperti kalimat saqilat ka ummuk, caribat yadak, iqatalakallah ya, adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang Arab karena terkejut, karena serius ya, karena pembicaraan yang tegang, yang serius, dan mereka tidak menginginkan makna ya dari kata tersebut. Nah, waihak bukan berarti Abu Jahal mendoakan kecelakaan kepada lawan bicaranya ini, tapi ini adalah kata-kata yang orang Arab mengucapkannya untuk menunjukkan keterkejutan dia atau pengingkaran atau keseriusan ya atau ketegasan. Wallah inna Muhammadan la sadiq, demi Allah sesungguhnya Muhammad la sadiq. Lihat ucapan Abu Jahal, dia menggunakan dua kata di dalam bahasa Arab. Dua kata ini digunakan untuk menekankan suatu berita, bahwa berita yang ia sampaikan itu benar-benar ya benar ya, dan dia benar-benar memperkuatkan kalimat yang ia sebutkan tersebut, yaitu inna dan lam, lam taukid. Wallahi inna Muhammadan la sadiq, demi Allah sesungguhnya Muhammad itu jujur, benar dakwahnya itu benar. وَمَا كَذِبَ مُحَمَّدٌ قَطْ, dan Muhammad tidak pernah berdusta sekalipun, kata Abu Jahal. Kemudian mulailah Abu Jahal curhat ya, atau mengeluarkan unek-uneknya, atau lebih tepat ya, kedengkiannya selama ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara umum Banu Abdi Manaf ya. Kata Abu Jahal kepada Akhnas bin Syariq, Syariq, walakin in zahabat Banu Qusay bisakayah wal rifada wal nubuwa fama yakunu lisairi Quraisy. Akan tetapi wahai Akhnas bin Syariq, apabila kita benarkan kenabian Muhammad, berarti Banu Qusay, yakni keturunan Nabi SAW, kabilah beliau, karena Nabi kita kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya. Abu Jahal dia dari kabilah Quraisy, tetapi bukan dari anak keturunan ya Qusay. Ya. Kalau kita benarkan dia sebagai nabi, berarti anak keturunannya Qusay mereka akan mengungguli orang-orang Quraisy seluruhnya dengan keutamaan-keutamaan yang tidak akan mungkin dimiliki oleh selain mereka, yaitu siqayah. Mereka telah mengungguli kaum Quraisy yang lainnya dengan memberikan air zam-zam, menjaga air zam-zam, warifadah. Yang kedua, mereka telah mengungguli orang Arab secara umum dan orang-orang Quraisy secara khusus dengan rifadah. Apa itu rifadah? Rifadah ini kata para ulama adalah perkara besar yang menunjukkan kemuliaannya orang-orang Quraisy terkhusus dari Bani Abdul Manaf, di mana mereka di musim haji mendatangi setiap orang, mengumpulkan donasi harta, setiap orang menyerahkan, memberikan, mendonasikan hartanya sesuai dengan kemampuannya, kemudian mereka kumpulkan, kemudian mereka gunakan untuk memberikan makan dan minum kepada jamaah haji di musim haji sampai selesai, sampai mereka selesai menunaikan ibadah haji. Dan yang pertama kali melakukan ini adalah Banu Abdi Manaf, anak keturunan Abdi Manaf dari keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemuliaan yang dimiliki oleh keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dan tidak dimiliki oleh Quraisy yang lainnya. Nah, yang ketiga, ini sesuatu yang tidak akan pernah mungkin terulang lagi. Kalau dua keutamaan di atas masih mungkin untuk dikejar oleh orang Quraisy selain dari keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu an-nubuwah, kenabian. Ada seorang nabi dari golongan mereka, dan ini tidak mungkin diraih oleh selain mereka, setelah mereka. Fama yakunu lisa'idi Quraisy, apabila tiga keutamaan ini sudah terkumpul pada anak keturunan Qusay, keluarga besarnya Muhammad, maka orang-orang Quraisy akan memperoleh keutamaan apa? Keutamaan apa yang masih tersisa untuk orang-orang Quraisy? Ya. Maka kata Quraisy, kata Abu Jahal, tanaza'na nahnu wa banu 'Abd Manaf asy-syaraf. Dari dulu kami, ya, dari kabilahnya Abu Jahal, kami dan anak keturunan 'Abd Manaf saling berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan di sisi manusia. Afa'amu fa'afa'amna, ketika mereka suka memberi makan, maka kami pun memberikan makan kepada manusia. Wa'atau fa'ataina, mereka bersikap dermawan dengan manusia, kami pun bersikap dermawan mengalahkan mereka. وحملوا فحملنا. Mereka mau memikul diat orang lain, maka kami pun mau membantu orang lain dengan membayarkan diat yang wajib ia bayarkan. Hatta idza tajathaina 'ala rukab wa kunna ka farsi rihan qalu minna nabi. Ketika kami sudah sama-sama mulia atau memiliki kemuliaan yang sama, ketokohan yang sama, tiba-tiba di antara mereka atau mereka berkata, diri kami ada seorang nabi. Fa anna yudraku hadha. Maka kalau kami benarkan, maka bagaimana mungkin ya, kita akan memiliki kemuliaan ini setelah mereka. Wallahi la nusaddiqu abadan, demi Allah kami tidak akan membenarkan Muhammad sama sekali. Kemudian kata Syekh, wal amru kama qil, seperti yang dikatakan oleh pepatah, al fakhru ma syahidat bihil a'da, kemuliaan, keutamaan yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan yang musuh mau mempersaksikannya. Karena biasanya yang namanya musuh tidak akan pernah mempersaksikan kebaikan atau keutamaan rivalnya. Ya, tatkala kemuliaan seseorang dia diakui oleh rivalnya, oleh musuhnya, menunjukkan dia memang benar-benar orang yang mulia dan utama. Dari sini Abu Jahal yang memusuhi Nabi SAW, membenci dakwah beliau, memeranginya, bahkan menyiksa kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW, mau membenarkan Nabi, mau ya menyampaikan bahwa Muhammad orang yang benar, orang yang jujur, dia benar Nabi. Tapi kalau kami membenarkannya, maka kami ya akan jatuh pamor kami, ya. Kemuliaan kami akan tertinggal jauh dari kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang Banu Abdi Manaf, ya, keturunan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Manaf. Baik, akan tetapi pengakuan ini diucapkan oleh Abu Jahal hanya di depan Akhnas bin Syariq. Tidak ada orang lain selain mereka berdua. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari persaksian Abu Jahal ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Banyak, bahwa di antara, kata para ulama, di antara sawariful haq adalah al-hiq wal-hasad wal-kibr wal-adawah. Di antara penghalang kebenaran adalah sifat sombong, dengki, permusuhan, fanatisme. Di sini Abu Jahal yang menghalangi Abu Jahal mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan dia telah mengakuinya adalah kesombongan, kedengkian, dan permusuhannya dia terhadap keluarga besar Nabi SAW, dalam artian karena keluarga Nabi SAW dari anak keturunan dari Abdul Manaf adalah saingan keluarga besarnya Abu Jahal. Ya, saingan mereka dalam meraih kemuliaan dan penghargaan di sisi manusia. Tiba-tiba muncul Nabi dari golongan mereka. Kalau Abu Jahal mau membenarkannya, berarti mereka tidak akan pernah lagi mampu menyaingi ya, atau mengejar kemuliaan anak keturunannya Abdul Manaf. Karena ini Nabi terakhir, tidak akan mungkin lagi ada Nabi setelah itu. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang diucapkan oleh sebagian ulama, bahwa di antara sawariful haq, penghalang kebenaran adalah kesombongan. Sombong, ya, ingin merendahkan manusia, atau karena ada permusuhan, dengki, ya, asabiyah, fanatik, suku atau sukuisme, ya. Dan ini banyak, ya, banyak manusia yang seperti itu. Di antaranya adalah Abu Jahal. Demikian juga orang-orang Yahud. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, dan dia tahu, dan dia mengetahuinya. Wattu law takfuruna kama kafaru sawa'a. Mereka menginginkan kalian kafir seperti mereka kafir. Kemudian Allah sebutkan sebabnya, alasannya, hasadan min 'indi anfusihim, karena orang-orang Yahudi itu dengki. Mereka maunya nabi itu diutus dari kalangan mereka. Kok tiba-tiba datang dari orang Arab? Sementara orang Arab di mata mereka itu sangat hina. Ya. Mereka tidak menghargai orang Arab. Di mata mereka orang Arab adalah orang-orang bodoh. Ya. Karena mereka adalah ahlul kitab, diturunkan kitab samawi, diutus kepada mereka para nabi, bahkan kebanyakan nabi itu datangnya dari mereka. Kok tiba-tiba nabi akhir zaman bukan dari mereka, malah dari Arab, dari golongan manusia di mata mereka selama ini hina, bodoh, ya, kuno, ya, ketinggalan, manusia yang badui, ya, yang tidak modern hidupnya. Maka mereka pun mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hasad. Dan itu pula yang kita lihat dari sebagian orang di masa sekarang. Kata mereka memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Sejatinya karena kesombongan, karena dengki, karena permusuhan. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena kebenaran ini memiliki cahaya. Setiap orang yang memiliki hati yang bersih dari sombong, bersih dari dengki, bersih dari permusuhan, bersih dari taklid, ya, bersih dari fanatisme suku dan yang lainnya, pasti akan bisa melihat kebenaran yang ada di atas dakwah yang benar. Oleh karena ya Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Tauhid, sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Demikian juga pembahasan syirik adalah pembahasan yang jelas dan gamblang di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di dalam kitabnya Al-Usul Sittah dalam Al-Aslul Awal, kata beliau, yafhamuhu abladul balid, atau dalam lafaz yang lain abladul ammah, orang awam yang paling rendah IQ-nya itu bisa memahami ayat-ayat tauhid dan ayat-ayat syirik. Ya. Tetapi sebagian profesor, sebagian orang yang bergelar S3, S2 atau S1 yang sebagian mereka dikatakan menghafal Al-Qur'an, ya, dengan nomor-nomornya, ayat-ayat, nomor ayatnya, baris-barisnya, ya, letak lembarannya, Masya Allah, ya, sebagian mereka dikatakan ahli hadis, ya, justru memerangi dakwah tauhid, justru memerangi dakwah yang sunnah, ya, membenarkan dakwah-dakwah yang menyuruh kepada syirik dan bid'ah. Apa sebabnya kalau bukan karena hasad, permusuhan, ya, kesombongan, ya, ujub, tertipu dengan, ya, dirinya sendiri, seperti Abu Jahal, CL, Ahlul Kitab. Nah, kemudian pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis di atas jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang yang menolak kebenaran karena kesombongan, karena permusuhan, karena dengki, atau karena faktor dunia, terkadang mereka mau membenarkannya di momen-momen tertentu. Iya. Tatkala bersama seorang muridnya atau hanya dengan segelintir orang, ya, bukan di depan publik. Dan itu Anda dapatkan sendiri. Ya. Anda dapatkan sendiri dari cerita orang-orang yang jujur, atau juga sebagiannya pernah Anda dapatkan sendiri. Ketika sudah bertemu dengan kita, baru dia menyampaikan, benar dakwah yang antum sampaikan. Tapi kalau, ya, kami katakan benar, ya, habis kami nanti. Habis kami nanti. Puluhan tahun kami sudah mengajarkan ini. Ya. Bahkan sebagian mereka, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah takdirkan lisannya mengakui, dia sadari ataukah tidak, wallahu alam bisawab, dia sadar ataukah tidak mengucapkannya, seperti ngaji di atas kuburan 7 hari 7 malam dengan bayaran ada yang 7 juta, 10 juta, sebagian tempat ada yang 15 juta, bahkan sebagian tempat dibayar dengan mahar emas, ya, 10 mayam, ada yang 5 mayam, ya. Masya Allah. Dalam kajian umum dengan jumlah hadirin yang cukup banyak, ya, spontanitas dia menjawab ketika ditanya tentang mengaji Al-Quran di atas kuburan, langsung dia menjawab, itu proyeknya para tengku, itu proyeknya para kiai, nggak usah diganggu, ya, biarkan saja. Subhanallah, ya, Allah Jalla wa'ala maha kuasa dan maha hikmah, membuat sebagian ahlul batil mengucapkan kebenaran atau mengakui tentang kebenaran, ya, dalam keadaan mereka mungkin tidak sadar. Nah, ada juga sebagian tokoh ahlul batil menyampaikan kepada beberapa muridnya, dan bukan di depan publik, ketika ditanya tentang samadia, tentang kenduri orang mati, tentang maulid dan sebagainya, dia menyatakan memang benar itu enggak ada sebenarnya dalam agama, ya, cuma itu perkara yang sudah cukup dalam, enggak mungkin lagi kita gali, tidak mungkin lagi kita meluruskannya di tengah-tengah masyarakat, karena itu sudah berjalan sekian lama, kita ditokohkan di atas itu, kalau itu kita luruskan, kita bisa-bisa diusir, dipersekusi, dan kita tidak lagi ditokohkan oleh masyarakat. Ya, ini pengakuan sebagian mereka. Nah, ya akhi, ayat dan hadis yang membahas tentang tauhid dan syirik, yang menyuruh manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melarang perbuatan bidah, itu benar-benar jelas dan gamblang. Setiap orang yang mencarinya dengan hati yang benar, dengan hati yang bersih dari sombong, dari dengki, ya, dari penyakit-penyakit hati yang lain, pasti akan mengetahui, pasti akan mendapatkannya. Sebagai contoh, ngaji di atas kuburan. Adakah di masa Nabi 23 tahun Nabi dan Nabi menjadi Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala menganjurkan para sahabatnya untuk ngaji Al-Quran di atas kuburan Hamzah, di atas kuburan sahabat-sahabatnya yang lainnya? Tidak. Kemudian Khulafa' Ar-Rashidun 30 tahun menjadi Khulafa' Ar-Rashidun. Pernahkah di masa mereka menganjurkan atau mentolerir, membenarkan orang yang membaca Al-Quran di atas kuburan 7 hari 7 malam, dan bahkan sebagian orang dibayar dengan bayaran yang cukup mahal? Tidak ada. Nah, Nabi tidak melakukannya dengan perbuatannya, tidak menganjurkannya dengan ucapannya, dan tidak pula ada perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditakrir oleh Nabi. Dan Khulafa Ar-Rasyidun juga tidak melakukannya. Ada beberapa riwayat yang disebutkan dari beberapa sahabat Nabi yang kata Syekh Bin Bas, riwayat-riwayat tersebut tidak ada yang sahih. Nah, dan andai kata dikatakan sahih, maka perbuatan individu seorang sahabat Nabi dan menyelisihi zahir ayat dan hadis atau keumuman para sahabat Nabi, maka tidak boleh diikuti. Nah, contohnya maulid. Kata Syekh Saleh As-Suhaimi ketika beliau mengajarkan pelajaran kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi, perayaan maulid mustahil para orang yang dikatakan ulama, kiai, ustaz, dai tidak tahu itu bid'ah. Kalau orang awam mungkin mereka tidak tahu itu bid'ah, ya, karena syubhat-syubhat yang disampaikan oleh para dai yang membenarkan maulid. Tetapi mereka yang sudah belajar, sudah bisa baca kitab Arab Gundul, sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar puluhan tahun, mustahil mereka tidak tahu maulid itu bid'ah. Mustahil. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menerangkan bahwa perayaan maulid itu bukan bagian dari Islam, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup jelas dan gamblang. Tidak mungkin bisa dibantah dan tidak mungkin bisa dibenamkan. Yang pertama, 23 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, tidak pernah merayakan maulid, baik dengan ucapan beliau, tidak pernah menganjurkan kaum muslimin, tidak pernah dengan perbuatan beliau sendiri melakukannya. Dan para sahabat beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau juga tidak pernah merayakannya semasa beliau hidup dan setelah beliau wafat. Yang kedua Khulafa Ar-Rashidun, 33 tahun menjadi Khulafa Ar-Rashidun. Tidak ada satupun di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi. Tidak dengan perbuatan mereka, tidak dengan ucapan mereka, dan tidak pula di masa mereka perayaan Maulid itu dilakukan. Empat madhab juga tidak. Kecuali pada abad ketiga tatkala Syiah Fatimiyah berkuasa di Mesir, maka barulah ya perayaan Maulid itu dilakukan oleh kaum Syiah. Landasan-landasan utama seperti di atas sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup membuat seorang menilai dan mengetahui bahwa perayaan Maulid itu bukan ya sunnah. Bahkan lebih parah lagi sebagian mereka karena kedengkian, permusuhan dan karena hawa nafsunya, bukan sekedar menyatakan itu boleh. Bahkan sebagian mereka ada yang meragukan keimanan orang-orang yang tidak mau ikut merayakan Maulid Nabi. Ini kok udah parah. Ya. Sebagian yang lain masih mending ya, walaupun salah juga. Ya udah, yang mau Maulid silakan, dia enggak mau Maulid pun ya enggak apa-apa, tapi jangan saling mencela. Ini udah ngeles namanya, ya kan? Ya, kalau mah becut. Ya, tapi masih mending lah kalau kayak gitu. Yang lebih parah dari itu adalah sebagian orang yang meragukan keimanan orang-orang yang tidak mau merayakan Maulid. Bahkan sebagian mereka memberikan label Wahabi bagi orang-orang yang tidak mau merayakan Maulid. Secara tidak langsung berarti mereka mengwahabikan Nabi Muhammad. Berarti para sahabat Nabi Wahabi, Khulafa Ar-Rasyidun Wahabi, Tabi'in Wahabi, Tabi'ut Tabi'in Wahabi. Empat imam madhab berarti Wahabi dong, karena tidak merayakan Maulid, tidak buatkan diri orang mati, tidak ngaji Al-Quran di atas kuburan 7 hari 7 malam setelah orang meninggal. Ini kan sesuatu yang jelas dan gamblang kan, ya, bagi orang yang punya akal sehat dan punya hati yang bersih ya. Tetapi karena kesombongan, karena dengki ya, karena gengsi, karena hawa nafsu, sebagian mereka tidak mau ya, mengakuinya. Bahkan lebih buruk dari itu, sudah tidak mau mengakuinya, mereka justru memerangi kebenaran yang telah mereka mengetahuinya ya. Dan sebagian mereka terkadang di momen-momen tertentu, di perjumpaan-perjumpaan kecil, mau membenarkan ya, apa yang selama ini mereka perangi. Sudah benar dakwah mereka, benar sebenarnya gak boleh ya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mengkeramatkan kuburan, gak ada itu maulid, gak ada itu kadir orang mati, gak ada itu ngaji di atas kuburan 7 hari 7 malam, cuma mida pegahnyan bidah. Itu ini kita mempeng tayo tengku-tengku yo. Hai tiga bet 7 hari 7 malam memang belah juta, 20 juta, 30 juta, mamio si belen. Paket bet atau kubunyan na si puluh buah paket. Kali yo 15 juta. Duk na kapeng tayo ngempeng bet atau kubunyan kubu tayo jit tatup kredit motor. Kita pegah rumah. Mai tiap pegahnya bina kembram karade menanti ngempetiju ya na petiju seminggu lehega mentang dalam sebulan kena peng dawina 5 juta atau 4 juta retna mentang kasip da kredit motor atau Honda mak tiap pegahnya bina bram karade ya bram karade. Nah kalau kita katakan itu bidah, gimana itu sumber ekonomi besar kita? Ngaji di atas kuburan bisa 10 sampai 15 juta, bahkan sebagian tempat 20 juta. Kalau dalam sebulan kita dapat paket 5 paket aja, udah banyak duit kita. Belum lagi nanti ya ceramah maulid ya. Belum lagi acara maulid ya, kita yang dianggap berilmu ya dapat bagian paha kalau ayamnya ya, dapat hidangan yang paling enak. Memang di situ hari rayanya kita. Ya, orang mati kita justru dapat duit, datang situ sama dia ya, kasih duit dan seterusnya. Nah, kebenaran itu seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, inna 'alal haqqi nura, di atas kebenaran itu ada cahaya jemaah. Di atas kebenaran itu ada cahaya, setiap orang yang melihatnya pasti akan tahu itu benar, itu kebenaran, ini kebatilan, selama hatinya memang ikhlas mencari kebenaran ya, sungguh-sungguh mencarinya dan bersih dari kedengkian, buruk sangka, permusuhan ya, kesombongan. Nah, contohnya Abu Jahal, lihat Abu Jahal betapa besarnya permusuhan Abu Jahal terhadap dakwah Nabi, ya? Terhadap dakwah Nabi, penyiksaan dia terhadap kaum muslimin yang mengikuti Nabi SAW. Akan tetapi tatkala dia berada di depan Akhnas bin Syarik, karena hanya berdua, tiada orang lain, bukan di depan publik, bukan di depan jamaah, ya, bukan di depan murid-murid, ya, ketika ditanyakan kepadanya, hal Muhammadun sadiqun am kadhib, Muhammad itu benar atau dusta? Nah, benar atau dusta? Dengan pertanyaan yang berat, maka Abu Jahal pun mengaku, wallahi inna Muhammadan sadiq, demi Allah Muhammad itu jujur. Yang dia sampaikan Al-Quran, hadis, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, kan bagus. Mengajak orang untuk, ya, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengharamkan kepada manusia syirik, bid'ah, zina, riba. Ini kan sesuatu yang bagus. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini sulit seorang bisa, ya, berkilah. Sekarang kalau ada ustaz dituduh Wahabi, sesat dan seterusnya, coba tanyakan kepada ustaz-ustaz, tengku-tengku, kiai-kiai, ya. Pak ustaz, Pak tengku, Pak kiai, Habib, ya. Ustaz fulan ini yang dikatakan Wahabi ini benar atau sesat dia ini? Kalau dia katakan sesat, ya, dia akan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi. Sesatnya di mana? Ya kan? Kalau yang bertanya adalah orang ilmiah dan dia tahu ini yang bertanya ilmiah, dia akan, ya, berat, ya, untuk menjawabnya. Apa standarisasi Pak Kiai dalam menyesatkan Ustaz Fulan? Adakah ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta ijma' ulama salaf yang mereka selisihi? Kan jadi bingung dia jawabnya. Kalau dia bilang benar, lalu kenapa selama ini dikatakan sesat? Kenapa kita enggak benarkan? Kenapa kita tidak menyampaikan kepada umat bahwa dia benar, agar ketika kita mati kita selamat di sisi Allah Jalla wa'ala? Atau pertanyaan ringan, ya ikhwan, kan seringkali dituduh bahwa dakwah sunnah ini dakwah yang mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, ya kan? Dan seringkali sebagian orang menyampaikan kita dakwah ini yang suka menyesat-nyesatkan orang, yang merasa paling benar. Nah, sekarang tanyakan ketika mereka menyampaikan, jangan menyalah-nyalahkan orang, jangan suka menyesat-nyesatkan orang, tanyakan, Ustaz, Anda, ya, dai kondang, Pak Kiai, Pak Tengku, ya, sering saya mendengar dari ceramah Bapak Ustaz, tidak boleh menyesat-nyesatkan orang, jangan suka menyalah-nyalahkan orang, ya. Saya ingin mutayan Ustaz fulan, fulan, fulan, fulan, ya, yang dikatakan Wahabi ini nih, mereka sesat atau benar? Kan jadi bingung dia jawabnya. Kalau dia bilang sesat, lah, jawablah, Ustaz, katanya jangan suka nyesat-nyesatkan orang, jangan bermudah-mudahan di dalam menyalah-nyalahkan orang, kok Ustaz nyesatkan mereka? Tapi saya tidak pernah melihat mereka menyesatkan individu Ustaz. Yang mereka bahas adalah pemahaman, tidak pernah, ya, menyinggung batang hidung Ustaz atau yang lainnya. Berarti Ustaz selama ini menyelisihi ucapan sendiri dong. Nah, kalau dia jawab benar, ya, kenapa enggak diikuti? Kenapa diperangi? Kenapa nyuruh murid-muridnya untuk mempersekusinya? Ya, kenapa memfitnahnya? Kenapa melabelnya dengan Wahabi dan yang label-label yang lainnya? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat ahlul batil berat untuk menjawabnya, sehingga sebagian mereka terpaksa untuk mengakui kebenaran yang selama ini mereka tinggalkan dan mereka perangi karena tidak ada pilihan lain, ya, seperti Abu Jahal, karena di depannya hanya satu orang, Akhnas bin Syarik, dia pun mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dakwah tauhid, dakwah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, adalah dakwah yang nyata kebenarannya. Ya akhi, dakwah yang dituduh Wahabi saat ini, yang dituduh suka mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang, membidah-bidahkan orang. Coba buktikan di mana sesatnya dakwah mereka. Coba buktikan. Coba buktikan. Adakah ayat Al-Quran yang mereka selisihi? Adakah hadis Nabi yang mereka cemoohi? Adakah ijma' ulama salaf yang mereka selisihi? Satu. Kedua, adakah sesuatu yang Allah haramkan mereka halalkan? Pernahkah mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Apakah mereka mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita katakan mereka ekstrim? Ya, harus dibuktikan dengan ilmiah. Apabila akidah mereka difonis sesat, apakah akidah mereka tersebut dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, ataukah dibangun di atas Injil, ya, atau kitab-kitab lainnya selain Al-Quranul Karim setelah datang Nabi Muhammad SAW? Kalau akidah mereka tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, maka kenapa dikatakan sesat? Bukankah landasan kita kaum muslimin dalam berakidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf? Nah, wallahi jamaah, beberapa orang yang ditokohkan dan memfitnah, bahkan sebagian mereka mengeluarkan pernyataan sesat terhadap dakwah sunnah ketika bertemu empat mata demi Allah, sebagian mereka memuji dakwah sunnah. Ya, memuji dakwah sunnah. Ya, memuji. Nah, kenapa? Karena seperti ini katakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu di atas, inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Akan tetapi kesombongan, kedengkian, ujub, bangga terhadap diri sendiri, kecondongan terhadap dunia, itulah yang menghalangi sebagian orang dari kebenaran yang telah ia ketahui. Oleh karena dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala berfirman, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mau mengikuti dakwah yang engkau bawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Di dalam ayat yang lain dari surat Al-A'raf, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Dan bacakanlah kepada mereka orang yang telah sampai kepadanya kebenaran, bacakan kepadanya ayat-ayat kami, Al-Quran, hadis. Kemudian dia meninggalkannya, maka seketika itu syaitan menyertainya, dia menjadi sesat. فَأَتْبَهُ شَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan andai kata kami berkehendak, maka kami akan angkat dia, kami akan muliakan dia dengan kebenaran yang telah ia ketahui, tetapi dia tinggalkan tersebut. Akan tetapi dia lebih condong ke dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mayoritas manusia itu memang menyelisih kebenaran, tidak mengikuti kebenaran, ya, membenci yang namanya kebenaran. Allah berfirman, walakinna aktsarahum lilhaqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu benci kepada kebenaran. Di dalam surat Al-An'am Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Dan apabila engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Saba, wa laqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa qalilan minhum. Sungguh telah benar sangkaan iblis tentang mereka, bahwa mereka akan mengikuti seruan iblis dan bala tentaranya kecuali sedikit dari mereka. Allah juga berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur, dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Naam. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang mutawatir datang dari beberapa sahabat Nabi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam Muslim dan selain mereka berdua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalik." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu menampakkan kebenaran, menang di atas kebenaran. Banyaknya orang yang menyelisihi dan mencemoohi mereka tidak membahayakan mereka, tidak membuat mereka goyang, mundur, meninggalkannya. Sampai datang perkara Allah, perintah Allah, dan mereka masih seperti itu. Sehingga para ulama ketika menerangkan hadis-hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman, ya seperti hadis Nabi tentang ghuraba, ya, Islam diawali dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing, mereka menyebutkan bahwa kebenaran ini selalu minoritas kecuali di masa turunnya Imam Mahdi. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malal ardhu qista. Beliau saat itu memenuhi bumi dengan keadilan. Maka ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya senantiasa kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk dikokohkan di atas kebenaran, di atas jalan yang benar yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Seperti doa yang tertera pada awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena Syekh Bimas rahimahullahu taala pernah ditanya, kenapa sebagian orang yang sebelumnya terlihat semangat beragama, semangat di atas kebenaran, rajin ngaji, rajin ibadah, tiba-tiba menyimpang, tiba-tiba menjadi pelaku maksiat? Syekh menjawab, ada dua sebabnya. Yang pertama, mungkin dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah tauhid, hidayah sunnah yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga Allah mencabut nikmat tersebut darinya. Yang tadinya dia di atas tauhid menjadi musyrik, yang tadinya di atas sunnah menjadi pelaku bidah, yang tadinya orang saleh sekarang menjadi pelaku maksiat. Yang kedua, mungkin ketika dia melihat orang lain menyimpang, dia meremehkan, ya. Dia tidak pernah khawatir dalam hatinya jika dia juga akan menyimpang seperti itu. Sehingga dia lupa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk dikokohkan di atas hidayah yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang ketika melihat orang lain mendapatkan musibah, baik musibah agama maupun musibah dunia, kemudian dia mengucapkan zikir atau doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma abtalak wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan yang telah mengutamakan aku di atas banyak makhluk yang telah Ia ciptakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ditimpa oleh musibah yang sifatnya tiba-tiba atau akan selamat dari musibah tersebut. Naam ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini kajian untuk sore hari ini dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali pertemuan berikutnya, dan mungkin mohon maaf untuk kajian besok dan Selasa ana safar ana idin, ya, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyin. Naam, ada hal yang mau disampaikan teman-teman di Zoom? Silakan sebelum kita tutup. Baik, tidak ada. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum warahmatullahi.